Ya, engkelah dipoto. Engke kan ayah dipoto. Oke. Ini mic-nya jadi kalau ngomong, oh oke. Okay. Udah, berdiri. Balik. Ah. Oke. Okay. Oke, okay, dibere ongkos. Oke, okay, saya sekarang ingin, tadi kan developer, sekarang saya ingin panggil Deepis ya. Oke. Okay. Deepis Loba Deepis Fans Club ya. Oh, aku justru suka lupa. Coba ya, pokoknya ada apa tuh? Ke depan semua. Sini. Dokter Gigi Luciana, Mbak Mala. Mana itunya Mas Supri? Ya, sebagian di bawah biar dipotonya enak. Dewi, mana itunya? Gea? Mana ini anak? Halo, pada kemana ini panitia? Oh, ini panitianya ke depan, gak mau kalah dia. Oke, okay. Ini terima kasih saya untuk Deepis Fans Club. Mungkin dokter Gigi Luciana aja yang terima ya. Oke. Okay. Oh, ada datang. Oh, dari tadi datang. Aduh. Oke. Okay. Oh. Oke. Okay. Terima. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam DP Fans Club. Semoga tetap di hati masyarakat, di hati fansnya dan di hati sang apa bunda gitu ya. Enggak mau sang diva sekarang. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih bahwa saya dikasih plakat. Plakat ini bukan sekedar plakat, tapi ini sebuah tanggung jawab bahwa DP Fans Club harus maju ke depannya. Gitu aja. Kita tidak mau berfoya-foya atau kesana kemari, tapi ingin membuat sesuatu yang lebih dikenal di masyarakat, baik di seluruh Nusantara maupun di luar negeri. Ya, memang ada di luar negeri, negeri tetangga kita udah punya kaos DP Fans Club. Nah, udah gini, melalui ini saya minta maaf, saya pengen DP Fans Club ini bisa dikenal di museum musik Indonesia dan museum musik dunia. Maka dari itu saya minta tanda tangan bunda. Ya. Saya minta tanda tangan bunda dan sekaligus saya ingin mohon izin untuk bikin event 5 Oktober. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Fotonya dari jauh dong. Nanti fotonya pasti dikirim ya. Nanti di tag. Oke, terima kasih Deepis. Deepis. Jangan. Terima kasih. Ah, udah nanti salamannya. Ah. Terima kasih ya. Cepat cipikinya nanti. Tenang aja, nanti ada acara bebas abis ini. Ah, nggak dapat foto. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak E. Oke. Saya juga ingin terima kasih untuk dari Tangerang yang luar biasa. Pak Haji Ipi nggak datang ya? Nggak. Dari Purwokerto, dari Bandung. Pokoknya nanti, kalau Tangerang nih sering ngadain acara. Jadi saya juga suka diundang. Kotela, ya oke, siap. Pokoknya insya Allah kita jumpa lagi di acara-acara berikutnya. Yang penting acaranya tuh kalau untuk saya bukan soal uang. Yang penting punya misi. Apa sih misinya? Kalau masuk akal, saya baru akan nyanyi gak dibayar juga gak apa-apa. Tapi saya tahu misinya untuk apa. Yang lebih itu lagi untuk sosial itu lebih bagus. Karena kita nih udah pada tua, Jadi hidup bukan lagi yang hura-hura lagi. Oke. Sekarang duduk lagi semuanya. Kita nyanyi lagi ya. Oh, oke. Dari developers, oke. Terim. Ke depan, ke depan. Halo. Jadi selama karir Median Bisesa 40 tahun. Ia sudah mengeluarkan album di JK Records, kurang lebih album popnya ada 11 dan album keroncong dan pop Sundanya ada sekitar 5. Juga album-album di luar JK Records kurang lebih ada 10. Nah, rencana kami memberikan kaset asli sebagai bukti bahwa Mami benar-benar berkarir. Cuman kebetulan karena kaset aslinya itu susah didapat dan sampai batas akhir waktu kurang berapa biji, akhirnya terpaksa gini, tapi ya mudah-mudahan bisa mewakili sebagai kecintaan kami dari DP Lover dan semua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Dins. Luar biasa sekali. Maaf Kang Acul. Oke, sekarang kita nyanyi lagi. Di sini tuh ada keluarga, ada istrinya Pak Nyonyo. Jadi tadi ada Sefi udah nyanyi ya. Sefi tuh dia generasi muda di JK Record. Jadi nanti tolong dibantu juga ya. Untuk promo-promonya pasti bagus.